السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan contoh pertama dari asyirkul asgar di dalam perbuatan. Contoh pertama dari asyirkul asgar di dalam perbuatan, yaitu terkait dengan ar-ruqyah asyirikiyah, ruqyah yang syirik, yang dilarang oleh Islam. Di pertemuan yang berbahagia ini, kita akan memasuki al-mithal as-thani, contoh yang kedua min amthilati asyirkil asgar, di antara contoh-contoh asyirkul asgar fil af'al, di dalam perbuatan. Apa itu contoh yang kedua? At-tamaimu asyirkiyatu. Tamaim. Apa itu tamaim? Bahasa sederhananya kita sebut dengan jimat. Kita sebut dengan jimat. Hari ini kita coba lihat bagaimana sebenarnya hukum jimat di dalam Islam. Penulis berkata, at-tamaimu fil lughati jam'u tamimatin. Kata tamaim yang hari ini kita bahas, ditinjau dari sisi bahasa, dia adalah jamak daripada tamimah. Adapun tamimah itu sendiri bermakna kharzatun, manik-manik. Kanat tu'allaku alal atfal. Manik-manik yang biasa digantungkan di leher anak-anak. Itu tamimah. Jadi tamimah secara bahasa artinya adalah kharzatun, manik-manik. Tu'allaku alal atfali, yang digantungkan di leher-leher bayi. Jadi ada manik-manik ya, yang di apa namanya, disusun dalam simpulan benang. Jadi ada benang, manik-manik itu dimasukkan ke dalam benang lalu dijadikan sebagai kalung yang diikatkan di leher. Itu tamimah secara bahasa. Yattaquna biha minal aini wa nahwiha. Biasanya manik-manik ini diyakini oleh orang-orang jahiliyah bisa menjaga atau melindungi anak mereka dari ain, dari pandangan orang-orang yang dengki atau yang sejenisnya. Ini definisi di dalam kitab-kitab bahasa Arab ya, seperti Mukhtar As-Sihah, An-Nihayah, Al-Qamus, lalu Lisanul Arab, dan lain sebagainya. menjelaskan bahwa tamaim adalah jamak daripada tamimah, sedangkan tamimah itu sendiri adalah kharzatun, manik-manik yang dikalungkan kepada bayi dengan tujuan menjaga atau melindungi mereka dari gangguan, ya, dari penyakit ain dan lain sebagainya. Kemudian penulis berkata, wa ka'annal arab sammuha bihadzal ithmi li'annahum yuriduna annaha tamamud dawa. Lalu muncul pertanyaan, kenapa orang Arab mengistilahkan manik-manik yang digantungkan di leher anak-anak disebut dengan tamaim atau tamimah? Sepertinya, kata beliau, mereka ingin menjadikan manik-manik ini sebagai tamamud dawa, kesempurnaan obat. Makanya disebut tamimah. Tamimah tamam, sempurna. Ya, karena mereka ingin agar manik-manik ini yang dijadikan kalung kemudian digunakan sebagai jimat yang diletakkan di leher anak-anak atau bayi, itu mereka ingin jadikan sebagai tamamud dawa, yaitu obat yang sempurna, wasyifaul matlub, dan kesembuhan yang dicari. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, para pemirsa Niaga TV. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, yaitu pengertian tamaim atau tamimah secara istilah adalah kullu ma yu'allaku 'alal mardha awil atfal awil bahaim aw ghairiha, segala sesuatu yang dikalungkan kepada orang yang sakit atau kepada anak-anak atau kepada hewan ternak atau kepada selain hal-hal yang tadi sudah disebut, min ta'awidhi lidaf'il bala'i aw raf'ihi, dan itu dipakai sebagai bentuk penjagaan dalam rangka menolak bala atau mengangkat bala keburukan. Ini definisinya, ya. Dia adalah segala sesuatu yang dikalungkan kadang di leher atau di tangan atau di bagian tubuh orang yang sakit atau di bagian tubuh anak-anak atau dikalungkan di leher hewan ternak misalnya atau di kendaraan atau di atas di atap rumah, ya, atau di pintu rumah dipasang. Tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan. Daf'ul bala aw raf'uhu, dalam rangka menolak bala keburukan atau dalam rangka mengangkat keburukan. Jadi yang namanya jimat ini tidak hanya kaitannya dengan orang. Terkadang dia terkait dengan rumah. Pernah kita mendatangi rumah di mana di atas pintunya ada benda-benda yang digantungkan, besar kemungkinan jimat. Atau di kendaraan. Atau ditanam misalnya di kebun, di pohon dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita sebut dengan tamaim atau tamimah. Ya, tamaim jamaknya, tamimah adalah bentuk tunggalnya. Wa min anwa'it tamaim, adapun di antara jenis-jenis tamimah atau jimat adalah al-hujubu. Al-hujubu. Apa itu al-hujubu, para pemirsa Niaga TV? Kata beliau, al-hujubu war-ruqqa allati yaktubuha ba'dul musya'wadhin wa yaktubuna fiha talasima wa kitabat la yufham ma'naha. Yaitu sesuatu yang berupa tulisan-tulisan. Entah itu di selembar kertas atau di kulit atau di kain, ya. Kemudian dituliskan di atasnya talasim, mantra-mantra. Wa kitabat, tulisan-tulisan berupa simbol-simbol, la yufham ma'naha, yang tidak bisa dipahami maknanya. Ya, kalau pemirsa Niaga TV punya benda-benda seperti itu, coba dilihat, dibuka. Ya, akan kita dapatkan lam, lam, lam, lam, lam, mim, mim, mim, mim, mim, jim, jim, jim, jim. Itu tidak bisa, la yufham ma'naha, tidak bisa dipahami maknanya. Wa ghalibuha syirkun, dan kebanyakannya itu adalah kesyirikan. Wastighatsatun bisyayatin. Dan kalau kita teliti, biasanya di dalamnya ada bentuk istighatsah, yaitu memohon pertolongan di kala darurat kepada setan. Istighatsah. Wa ta'alluqu wa tu'allaqu 'alal atfali aw 'alal bahaim. Kadang digantungkan di leher bayi, kadang juga di leher hewan-hewan ternak. Au ala ba'dis sila'i. Ya. Au abwabil buyuti. Kadang juga diletakkan di barang tertentu. Atau di pintu-pintu rumah. Yaz'umuna annaha sababun lidaf'il aini. Dan mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut yang digantungkan di atas pintu atau di rumah atau di kendaraan atau di leher bayi, di leher hewan seperti sapi, kuda, domba dan lain sebagainya, mereka yakini jimat tersebut bisa menolak ain, ya, bisa menolak ain. Ain ini penyakit. Au annaha sababun li syifail mardha. Bagaimana mereka meyakini bahwa benda-benda itu adalah sebab kesembuhan bagi orang yang sakit. Min banil ins au min minal hayawan, baik untuk manusia ataupun untuk hewan. Wa minha, di antara bentuk-bentuk apa namanya tamaim, kata beliau, al khalakhil. Apa itu khalakhil? Kalau kita lihat di kamus, khalakhil adalah jamak daripada khalkhal. Adapun khalkhal itu sendiri adalah gelang kaki. Khalkhal adalah gelang kaki. Allati yaj'aluha juhalu ala auladihim. Dan gelang-gelang kaki ini dibuat oleh orang-orang yang bodoh, tidak paham akidah, tidak paham Islam. Ala auladihim, lalu mereka ikatkan di anak-anak mereka. Ya'takiduna annaha sababun lihifzihim. Dan mereka meyakini bahwa benda-benda itu akan menjaga anak-anak mereka. Kalau di kita bukan hanya anak-anak, ibu-ibu pun dipakaikan. Ibu-ibu yang sedang hamil, ya, dipakaikan peniti, lalu dipakaikan semacam gunting, membawa apa namanya semacam apa akar-akaran bangle dan lain sebagainya. Ini sisa-sisa ajaran keyakinan jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam. Tidak sesuai dengan akidah, harus ditinggalkan dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini masuk kategori kesyirikan. Inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian dikatakan, wa minha, di antara perbuatan ini, lubsu halqatil fiddati lil barakati aw lil bawasir. Menggunakan cincin yang terbuat dari perak dengan keyakinan akan mendatangkan keberkahan atau bisa mengobati penyakit wasir. Penyakit wasir. Ketika buang air besar, ya, ada penyakit di bagian dubur, wasir, bawasir. Ada sebagian orang yang meyakini hal tersebut. Walubsul khawatimi laha fususun. Atau menggunakan cincin-cincin yang di atasnya ada fusus. Apa itu fusus? Jamak daripada fas, yang artinya adalah mata cincin. Wah, ini di kita banyak yang seperti itu, para pemirsa Niaga TV. Cincin-cincin yang di ada batu akiknya, ya, kalau di sini istilahnya fusus, yang mana itu dijual kemudian dijelaskan faedahnya. Apa itu tolak bala? Atau kadang juga disebut faedahnya hujan uang, atau kewibawaan, atau kesehatan, karir, dan lain sebagainya. Tapi lucunya sama tukang cincinnya dijual. Kalau itu benar bisa mendatangkan kekayaan, kenapa nggak dia simpan saja? Supaya dia kaya misalnya, supaya dia jadi pejabat misalnya. Tapi dia jual untuk dapat uang paling berapa, 50 ribu, 70 ribu. Ya? Ini secara logika saja tidak masuk. Dan itu terjadi hari ini. Banyak yang seperti itu. Banyak masyarakat yang akidahnya masih lemah. Sehingga mudah sekali tertipu dengan tipuan-tipuan iblis, tipuan-tipuan setan ya baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ya'taqiduna annaha tahfazu minal jin. Mereka meyakini bahwa cincin-cincin batu akik itu bisa menjaga mereka dari jin. Walubsu ma walubsu au ta'liqu khuyutin. Khuyuti uqida fiha shakhsun lahu ismun muayyan ka Muhammad. Atau dia menggunakan cincin atau kalung sebagai bentuk penjagaan untuk dirinya, lalu di kalung tersebut ditulis nama tertentu, misalnya Muhammad. Dan dia yakin itu bisa menolak bala atau menolak musibah. Tentunya tidak bisa. Ya. Wa minha, di antara perbuatan ini, al-haruz wa jududul hayawan wal khuyut wa ghairuhuma mimma yu'allaku alal atfal. Ya. Nah, itu ada gambar jimat. Jadi ada apa, kata beliau, di antara poin yang kita bahas hari ini, kata beliau, kulit-kulit kadang terbuat dari kulit-kulit hewan ya, atau terbuat dari benang-benang. Yu'allaku 'alal atfal, digantungkan di leher bayi. Ala au ala abwabil buyut, atau kadang diletakkan di apa, di atas-atas pintu rumah. Wallati yaz'umuna annaha tadfa'ul ain, yang mereka yakini itu bisa menolak ain. Awil marad, atau bisa menolak penyakit. Awil jin, atau bisa mengusir jin, padahal itu dari jin, digunakan untuk mengusir jin. Aw annaha sababun lisyifai minal amrad, dan kadang diyakini itu bisa menjadi sebab kesembuhan dari penyakit. Dikatakan oleh beliau, wa hadhihi tamaimu kulluha muharramatun, jimat-jimat ini dengan segala bentuknya semuanya haram. Wa hiya minasyirki, dan masuk kategori kesyirikan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, sesungguhnya jampi-jampi yang tidak berasal dari Quran dan Sunnah, yang tidak dipahami maknanya, begitupun jimat-jimat dan juga tiwalah, yaitu ilmu sihir, di mana seseorang dijadikan cinta kepada seorang perempuan ataupun sebaliknya, syirkun, kata Nabi, itu semua adalah kesyirikan, syirkun. Begitupun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Begitupun telah diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat mulia, bahwa beliau melihat di leher istrinya ikatan ya, yang menempel di leher, yang memiliki manik-manik. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, apa itu kalung? Lalu istrinya berkata, aku mudah sakit. Maka Ibnu Mas'ud berkata, inna ala Abdillah al-agniya anisyirik. Sesungguhnya keluarganya Abdullah bin Mas'ud adalah orang-orang yang anti dari kesyirikan. Sesungguhnya keluarganya Abdullah bin Mas'ud adalah orang-orang yang anti kepada kesyirikan. Langsung diponis oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Fattamaimu minasyirki, jimat-jimat itu adalah kesyirikan. Li'annahum, karena pelakunya, zannu, meyakini, anna li ghairillahi ta'thiran fi syifa, ada selain Allah yang bisa memberikan dampak kesembuhan. Wa talabu daf'al adha min ghairihi ta'ala, ma'annahu la yadaffa'uhu ahadun siwahu jalla wa'ala. Dan mereka meminta pertolongan ya, untuk menolak bala dari selain Allah, padahal tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Walakin, akan tetapi, ini taqada muttakhidhu hadhihi tamaima annaha tanfa'u bidzatiha. Apabila orang-orang yang memakai jimat tersebut meyakini bahwa benda itu bisa mendatangkan manfaat secara zatnya, artinya benar-benar benda itu yang bisa menolak keburukan atau mendatangkan kebaikan, min dunillah, tanpa ada ketentuan Allah di dalamnya, bahwa syirkun akbar, maka yang begini tidak disebut syirkul asgar tapi syirkul akbar. Wa in taqada anna Allah huwa an-nafi wahdahu, tetapi apabila dia yakin bahwa Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat, walakin ya'allaqa qalbu ta'allaqa qalbuhu biha fi daf'id dar, dia yakin Allah yang mendatangkan manfaat tapi hatinya ada keyakinan juga bahwa benda ini adalah wasilah datangnya kebaikan, maka dia telah terjatuh kepada syirkul asghar li'timadihi 'alal asbab, karena dia telah bersandar kepada sebab, wali annahu ja'lu ma laisa bisababin sababan, karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, padahal dia bukan sebab. Tidak ada kaitan batu dengan kekayaan, tidak ada kaitan gelang dengan jabatan, ya dengan karir, dengan asmara dan lain sebagainya. Anda telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, dan itu pelanggaran dalam akidah. Ya. Apakah Anda yakin Allah yang menakdirkan segala sesuatu? Betul. Oh, berarti Anda syiriknya syirik kecil. Karena Anda telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Dan Anda telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. فهذه التمائم السابق ذكرها كلها ليس فيها نفع بوجه من الوجوه. Semua yang kita sebutkan dari jenis-jenis jimat-jimat tersebut tidak bisa sedikit pun mendatangkan manfaat. وهي من خرافات الجاهلية التي ينشرها السحرة والمشعوذون. Ya, والمشعوذون. Dan jimat-jimat ini adalah peninggalan-peninggalan jahiliyah yang sengaja disebarkan oleh para tukang dukun dan para pembohong yang ingin mendapatkan keuntungan dari kesulitan manusia. Dan ini bahaya sekali. Orang lagi sulit dapat musibah. Bukannya dia bantu, malah dia sesatkan. Dia simpangkan ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. ومن عقوبة الله تعالى لمن يتعلق التمائم, di antara hukuman Allah bagi orang-orang yang memakai jimat, أن الله تعالى يكله إلى هذه التمائم, Allah akan jadikan dia apa namanya bergantung kepada tamimah tersebut. Ini ada gambar apa ini namanya ini? Tadi istilahnya tolasim ya, itu gambar namanya gambar tolasim. Apa itu tolasim? Yaitu jimat ya, atau mantra-mantra ya, jimat atau mantra-mantra itu ada gambarnya ya, sekilas di tengah ada tulisan Muhammad, tapi selebihnya adalah simbol-simbol yang bahkan disatukan nama Muhammad dengan nama Allah. Kita bisa perhatikan itu ada nama Allah di tengah-tengah ya, digabungkan, ada Allah, ada Muhammad ya, lalu ada simbol ain ain alif. Ini simbol yang tidak bisa dipahami. Ini yang dimaksud dengan apa tadi? Tolasim, ya. Tolasim itu artinya mantra-mantra yang biasanya digunakan untuk apa? Apa ritual-ritual kesyirikan. Dalam hadis dikatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah akan jadikan dia tergantung kepada jimat tersebut. Artinya tergantung kepada jimat tersebut, dia merasa ketakutan kalau jimat itu dia tidak bawa. Dan dia akan sangat tergantung kepada jimat tersebut. Yang dia ingat bukan lagi Allah, tapi jimat tersebut. Ya, larisnya dagangan dia, jimat tersebut yang dia ingat. Itu dampak buruk dari yang namanya jimat. Akan dijadikan kita tergantung kepada benda tersebut. Lalu dikatakan di sini, muncul pertanyaan, apa hukumnya menggunakan jimat tapi bertuliskan Al-Quran? Misalnya ada tulisan apa? Kuni bardan wasalaman. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Lalu dijadikan sebagai kalung dipakai. Boleh atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama salaf. Berbeda pendapat di kalangan ulama salaf. Kalau yang tulisannya tidak bisa dipahami itu sepakat. Mereka tidak boleh. Tapi yang bisa dipahami misalnya dari tulisan Ar-Rahman, Alal Arsy, apa namanya, Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban, atau kadang ayatnya adalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu dijadikan tulisan Lalu mereka jadikan kalung. Boleh atau tidak? Kalau penulis kitab ini cenderung mengatakan tidak boleh. Alasannya adalah satu. Annal ahaditha ja'at ammatun fin nahi anit tamaim. Kalau kita kembalikan ke pembahasan-pembahasan sebelumnya, hadis-hadis yang melarang tentang jimat itu sifatnya umum. Walam ya'ti hadisun wahidun fistisnai syai'un minha. Dan tidak ada satu pun hadis yang memberikan pengecualian. Banyak hadis tentang larangan jimat, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan adanya pengecualian. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menggantungkan jimat yang berasal dari Quran misalnya, atau dari doa atau zikir, dia telah melakukan isti'azah, yaitu memohon perlindungan dan doa. Dan doa adalah ibadah. Sedangkan ibadah sifatnya tauqifiyah. Haruslah ada dasarnya atau contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus ada contohnya dari siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan di sini, anna fi ta'likiha ta'ridan lil Qur'an wa kalamillah wa umumul adhkar asy-syar'iyyah lil ihanah. Ya. Dan juga ketika kita menggantungkan menggantungkan jimat yang bertuliskan Al-Qur'an, ya, itu akan menjadikan kita secara tidak langsung menghinakannya. Kenapa? Karena kita akan masuk ke WC misalnya. Ya, atau kadang terduduki atau tercecer dan lain sebagainya. Ya, dan ini pelanggaran, itu tidak diperbolehkan. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah saddudz dzari'ah, untuk menutup jalan-jalan menuju kesyirikan. Ya, tadi ada gambar Quran Istanbul. Istanbul nama daerah di Turki, ibu kota nama kota tua di Turki. Quran Istanbul. Ini bukan untuk dibaca, untuk jimat saja. Quran Istanbul ya. Quran Istanbul. Nah, ini dijadikan sebagai jimat. Tentunya ini tidak bisa. Quran itu bukan untuk jimat. Ya, walaupun sekali lagi ulama salaf khilaf dalam masalah ini. Ulama salaf berbeda pendapat terkait dengan apa hukumnya jimat yang bertuliskan lafaz Quran, atau doa-doa, atau zikir-zikir. Pendapat yang paling kuat, dia tidak boleh. Tadi alasannya sudah kita sebutkan empat. Satu, hadis yang datang terkait dengan jimat umum, dan tidak ada satu hadis pun yang mendatangkan pengecualian. Yang kedua, menggantungkan benda tersebut tujuannya adalah meminta pertolongan. Dan meminta pertolongan adalah ibadah. Sedangkan ibadah sifatnya tauqifiyah. Dan tidak ada contoh dari Nabi yang begitu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa tetap tidak boleh walaupun menggunakan Al-Quran? Karena ini bisa menyebabkan Al-Quran itu menjadi terhinakan. Dibawa ke WC, diduduki oleh anak-anak, tercecer, terbuang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini alasan yang terakhir adalah saddudz dzari'ah. Untuk menutup sarana-sarana yang diperkirakan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik para pemirsa Niaga TV, itu poin dua contoh dari syirik dalam perbuatan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, syirik dalam ucapan. Syirik dalam hati, syirik kecil dalam hati sudah dibahas. Syirik kecil dalam perbuatan sudah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, syirik kecil di dalam ucapan apa saja contohnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Hidup itu pilihan. Menjadi mukmin sejati adalah pilihan yang harus ditempuh. Aku yakin dan aku percaya bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik. Karena Islam mengatur segalanya, termasuk dalam berpakaian. Bismillah. Kini Arkom hadir untuk menemani sahabat-sahabat muslim dalam berpakaian sesuai anjuran Islam.

Wallahualam bisawab yang pertama, setelah takbir yang keempat, boleh langsung salam, tetapi boleh juga berdoa dengan membaca misalnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu boleh dipilih antara ingin langsung salam ataukah ingin berdoa. Ya. Lalu setelah menyolatkan, apakah disunnahkan untuk berdoa? Yang saya tahu tidak. Karena dalam sholat sudah berdoa, tidak perlu lagi didoakan. Ketika sholat dia sudah berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah setelah proses penguburan disunnahkan juga untuk berdoa? Yang saya tahu iya. Karena ada hadis yang berbunyi bahwa Nabi bersabda kepada para sahabat, is'alu li akhikum as-sabat fa innahu sayus'alul an. Ya, mohonlah kepada Allah untuk saudara kalian ini as-sabat, ketetapan iman dan Islam. Fa innahu sayus'alu al-an. Karena dia akan ditanya sebentar lagi. Di situ Nabi memerintahkan orang-orang yang ikut mengiringi ke makam atau ke kuburan untuk memperbanyak mendoakan sabat. Sabat itu artinya ketetapan iman, sehingga ketika nanti dia ditanya oleh para malaikat tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu dan siapa imammu, dia bisa menjawab. Adapun berdoa setelah salat, apalagi itu dirutinkan terus-menerus, yang saya tahu itu bukan sunnah Nabi. Tapi kalau sekedar sekali-kali kita berdoa setelah sholat karena ada yang ingin kita minta, tidak ada larangan. Tapi menjadikan doa setelah sholat sebagai satu rutinitas yang terus setiap hari 5 kali kita lakukan, ya, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Bismillah. Apa hukumnya ayat Al-Quran yang ditulis di kertas lalu direndam dalam air diberi minum kepada orang yang sakit? Itu diperselisihkan oleh para ulama, ya, diperdebatkan oleh para ulama salaf. Sebagian ulama salaf membolehkannya, sebagaimana itu pernah kita ceritakan kisahnya Amr bin As, sahabat Nabi, begitupun kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu pernah melakukan hal tersebut. Walaupun dalam bentuk yang lain, misalnya bejananya yang dituliskan lapas-lapas, kemudian diisi air, didoakan. Ya kalau memang itu lapas Quran, sebagian ulama salaf membolehkannya. Ya sebagian ulama salaf membolehkannya. Tapi jangan sampai kita menjadi menghinakan lapas Quran tersebut. Artinya harus bagaimana caranya terjaga. Ya jangan sampai terinjak, terbuang. Oleh karenanya menurut saya, lebih baik kita ambil satu gelas air, lalu kita bacakan saja secara langsung, lalu kita tiupkan misalnya, itu lebih selamat. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, ketika kita bahas tentang ruqyah. Allah Alam Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya setiap hari bisa menyimak TV-TV sunnah. Dan bahwa selama ini hanya ikut-ikutan. Yang mana? Ikut, mohon maaf, tertutup. Baik. Baik, coba kita lihat. Masih ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri lagi ada masalah, terus kita saling berdiam diri, tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari. Apakah itu berdosa? Oh iya, tidak boleh ya. Jangankan suami istri, kepada orang lain saja yang bukan suami istri, la yahillu li muslimin an yahjura ahu akhahu fawqa thalath, kata Nabi. Tidak halal seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya di atas 3 hari. Itu tidak diperbolehkan. Kalau itu kepada seorang muslim, apalagi kepada istri atau kepada suami. Ya, hendaknya jangan lebih dari 3 hari. Allah Alam Bismillah. Pertanyaannya hari ini sedikit. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan waktu yang masih tersisa. Masih panjang, waktu kita ada sekitar 18 menit lagi. Baik, coba kita lihat. Saya setiap hari menyimak TV-TV sunnah. dan bahwa selama ini hanya ikut-ikutan yang mana tidak sesuai sunnah. Saya sudah lama tidak lagi mengikuti pengajian di daerah rumah saya karena tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana padahal katanya ke majelis ilmu itu baik. Ya. Saya cukup TV sunnah dan saya membaca buku-buku hadis Sahih Bukhari, Muslim. Apalagi TV sunnah bisa untuk bertanya. Saya senang sekali. Jazakallah khairan. Allah alam bisawab ya. Tentunya seorang muslim memilih guru yang ingin dia ambil ilmunya. Artinya kalau dia ingin mengambil guru, hendaknya dia selektif. Ya, karena dia akan mengambil agama. Ya, hendaknya dia hati-hati dalam memilih guru. Itu saya rasa hal yang penting untuk dijaga, memilih guru. Ya, kita harus memilih guru. Beda antara memilih guru dengan menerima kebenaran. Kebenaran itu dari siapa saja. Kalau memang itu benar, baik dia siapa saja dia, bagaimana background dia, itu enggak kita lihat. Kalau itu kebenaran, kita ambil. Tapi beda antara menerima kebenaran dengan mencari guru. Kalau mencari guru artinya yang kita jadikan sebagai referensi, kita jadikan sebagai tempat bertanya, kita jadikan sebagai tempat untuk berdiskusi, itu tentunya dipilih orang-orang yang memang kita tahu memiliki kapasitas, lalu akidahnya juga lurus, ya itu penting sekali. Artinya kita tidak sembarang mengikut pengajian, apalagi yang di dalamnya dilakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ada Ibu Nur di Kepri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nur. Ada yang kita usah, dia ikut kalau mau mohon maaf Ibu, tolong diulang suara Ibu tidak jelas. Tolong Halo. Iya Ibu, silahkan. Saya mau nanya. Baik. Seorang itu beragama Islam. Baik, seorang beragama Islam. Dia di NU dia masuk katanya di Muhammadiyah dia ikut, di mana dia ikut, Wahabi dia ikut. Boleh tak begitu? Artinya dia NU dia masuk, Muhammadiyah dia masuk, Wahabi dia masuk. Semua ini dia ikut, dan pokoknya Islam itu dia ikut gitu. Maksudnya ikut apa Ibu? Ikut ritual atau ikut menuntut? Ikut ritual dan ikut anunya semualah. Maksudnya semua dia borong. Ya? Semua dia borong. Dia borong dia ikut gitu. Ada kawan yang mengatakan gitu. Apa boleh? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu saja saya mau tanya. Baik. Allah alam bisawab ya. Seorang muslim sebagaimana yang tadi saya bilang bahwa dia harus terus belajar ya, harus terus belajar. Tentunya itu saja pertanyaan Ibu. Iya. Baik, saya jawab Ibu. Ya, tadi yang saya bilang seorang muslim itu harus terus-menerus belajar, hari demi hari harus belajar. Belajar lagi ya. Artinya ada orang yang semuanya dia ikuti. Ya bagaimana ini, apakah itu dibenarkan ya? Tentunya bisa iya, bisa tidak. Karena dalam Islam itu ada hak-hak dasar. Ya hak-hak dasar seorang muslim ya jelas Nabi berkata, hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim dengan yang lain ada 6. Ya kalau dia berjumpa ya ucapkan salam. Kalau kita diundang kita datang. Lalu kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Lalu kalau dia sakit, dia minta nasihat, kita nasihati. Dia sakit, kita jenguk. Dia meninggal, kita antar. Itu hak-hak dasar yang harus kita penuhi dari seorang muslim. Kalau itu maksud Ibu, bahwa dia memenuhi hak-hak saudaranya, ya itu bagus. Itu bagus. Tetapi kalau yang dimaksud dengan dia ikut kemana saja, dia tidak peduli ini ada dasarnya atau tidak ada dasarnya, tentunya tidak boleh yang seperti itu. Ya seorang muslim harus terus belajar sehingga dia paham ya mana amalan-amalan yang memang sudah sesuai dengan Quran hadis, sudah sesuai dengan pemahamannya sahabat, dan mana yang belum sesuai. Itu harus dipelajari terus. Ya. Tidak bisa dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki, tidak bisa. Dia harus belajar terus. Dan pada akhirnya kita dituntut untuk apa namanya ya, berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, tuntunan Nabi dan tuntunan para sahabat. Ya, dan setiap kelompok-kelompok yang ada di dimanapun itu bertingkat, artinya bertingkat sejauh mana. Secara umum mereka berusaha mengikuti Nabi, tapi kan macam-macam tingkatannya. Ya, terjadi perbedaan pendapat dalam poin A, poin B. Kita ambil mana pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan pendapatnya Nabi dan para sahabat. Walaupun pendapat-pendapat ini umumnya tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kita pilih pendapat yang paling kuat, yang paling sesuai dengan Quran, dan paling sesuai dengan hadis Nabi, paling sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak Rosyid di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Lelaki muslim kan menikah dengan ahli kitab, ya, maksud saya contoh di sini orang Nasrani, Pak Ustaz, ya. Pertanyaan saya, sampai mereka terjadi pernikahan sampai katakanlah sampai akhir hayat, ternyata istri ini tetap di agama Nasraninya, suami tidak bisa mengajak. Ya itu, nah ternyata ya, berdosakah si suami ini ketika dia ternyata tidak berhasil mengislamkan istrinya yang Nasrani atau ahli kitab? Baik, itu saja. Nah, yang ketua Ustaz, ahli kitab yang sekarang ini, apakah yang dimaksud apa masih seperti dulu atau bagaimana? Apakah sekarang apa sudah tidak ada, Ustaz? Baik, nah, bagaimana dengan hukum perkawinan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Kita mulai dari pertanyaan yang kedua, ya. Apakah ahlul kitab masih ada zaman sekarang ataukah sudah tidak ada? Tentunya hal ini adalah hal yang diperdebatkan oleh para ulama, ahli fikih, ahli tafsir. Mereka berbeda pendapat di dalam menjelaskan firman Allah tabaraka taala di Al-Qur'an, ya. Di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum." Hari ini telah dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Kalau kita lanjutkan ayatnya, di situ dijelaskan dihalalkan menikahi wanita ahli kitab. Ayatnya jelas seperti itu. Yang jadi permasalahan kita, apakah wanita-wanita Kristen atau Yahudi atau apa agamanya hari ini, mereka disebut ahli kitab atau bukan? Itu khilaf di kalangan para ulama. Yang dipakai di negeri kita adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan mereka bukan ahli kitab. Maka ayat yang dipakai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'min." Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Itu yang dipakai di Indonesia. Artinya kalau kita pergi ke kantor urusan agama, ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita ahlul kitab atau Nasrani misalnya, itu akan tidak akan diakomodir. Tidak akan diberikan surat nikah. Karena dalam keputusan yang dipakai di Indonesia dan itu yang berlaku di masyarakat, bahwa ahlul kitab yang dimaksud yang halal dinikahi adalah ahlul kitab zaman dulu, ya, di zaman Nabi. Walaupun ini diskusinya panjang. Ini diskusinya sangat panjang. Karena kalau kita katakan ahlul kitab sekarang berbeda dengan ahlul kitab zaman dulu, apa perbedaannya? Misalnya dikatakan kalau sekarang menyekutukan Allah, bukankah dari dulu mereka menyekutukan Allah? Kalau yang sekarang misalnya mengatakan Allah itu tiga, apakah yang dulu tidak mengatakan hal yang sama? Sama juga. Yang sekarang mengubah-ubah Alkitab, bukankah sejak dahulu telah terjadi perbuatan mengubah-ubah isi kitab? Bahkan kita membaca hal itu dalam Quran, penjelasan fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya lalu berkata hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Artinya tidaklah kita mendapatkan pelanggaran di zaman ini yang dilakukan oleh apa yang kita sebut ahlul kitab, kecuali kita dapatkan pelanggaran yang sama di zaman Nabi. Oleh karenanya terjadi perdebatan. Singkat cerita, kalau seandainya istrinya tidak beriman sampai mereka meninggal misal, apakah berdosa? Ya, kalau kita anggap itu boleh, ini konteksnya kita anggap itu boleh menikah seperti itu, taruhlah kita anggap itu boleh. Selama dia sudah berusaha untuk apa namanya berdakwah, mengajak, maka masalah hidayah bukan di tangan manusia. Nabi pun tidak menjadikan pamannya masuk Islam, atau Ibrahim ayahnya, Nuh anaknya, dan lain sebagainya. Jadi tidak berdosa selama dia sudah berusaha, berjuang untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Allah alam Islam. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf sebelum dilanjutkan. Ustaz dari Pematang Center Ustaz. Sebelum dilanjutkan, volume televisi Bapak dikecilkan dulu. Sudah Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ini di desa kita kan sekitarnya Ustaz, kalau waktu malam Jumat itu Ustaz. Iya. Waktu malam Jumat itu kan mereka baca maghrib itu pergi tahlilan. Baik. Jadi masjid waktu awal Isya itu kadang-kadang tidak ada azan. Baik. Jadi bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Karena saya kalau mau sholat itu untuk berjamaah ke masjid, mereka masih tahlilan Ustaz. Baik. Apakah kita ini termasuk orang yang melakukan sholat Ustaz? Ke masjid lain jauh atau bagaimana Pak? Maksudnya kalau saya sholat berjamaah ke masjid kan nunggu mereka pulang dari tahlilan. Jadi apakah saya itu termasuk orang-orang yang melalaikan sholat? Karena waktu sholat Isya itu nggak di awal waktunya Ustaz. Baik, artinya apakah tidak ada masjid yang lain yang azan di awal waktu? Ada Ustaz, tapi semua tahlilan semua Ustaz. Semuanya rata. Iya. Baik. Baik, itu saja Bapak. Iya, saja Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab. Kalau dikatakan lalai, tentunya tidak. Menurut saya tidak. Tidak disebut lalai ya. Artinya kalaupun kita terlambat 10 menit atau 15 menit dikarenakan hal tersebut, ya itu tidak disebut dengan lalai. Ya, ini penjelasannya luas sekali. Ada pembahasan bahwa Ibnu Abbas, ini kita tidak bicara tentang ritual ibadah tersebut ya. Tetapi kita berbicara tentang mengakhirkan beberapa menit waktu sholat, ya ketika ada sesuatu yang mungkin, ini kita bicaranya konteksnya ya, yang mereka pahami itu disyariatkan. Ya, itu yang kita bicarakan bahwa mereka, masyarakat memahami itu disyariatkan. Memahami itu sebagai satu ibadah, itu pemahaman mereka. Kalau kita tanya, gak mungkin mereka katakan, kenapa Anda melakukan ini? Ya, karena ini bid'ah kan, gak mungkin mereka menjawab begitu. Mereka katakan, karena ini adalah berpahala menurut pendapat mereka. Jadi dalam Islam, para pemirsa Niaga TV harus dipahami, ada beberapa riwayat, bahkan riwayatnya sahih dari Ibnu Abbas, terkadang dahulu para sahabat, dan ini mereka ambil dari contohnya dari Nabi, mereka mengakhirkan beberapa menit waktu sholat ya, untuk satu hal yang penting, misalnya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Itu terkadang diperbolehkan. Misalnya kita kajian setelah maghrib, lalu waktu Isya masuk, lalu kita tunda sekitar 15 menit untuk tanya jawab, boleh atau tidak? Tidak masalah, ini dilakukan. Bahkan Ibnu Abbas pernah melakukan itu panjang sekali, sampai orang menjadi gelisah lalu protes. Lalu Ibnu Abbas berkata, diamlah wahai bodoh, bahasanya begitu dalam hadis. Sesungguhnya aku pernah melihat ini dilakukan oleh Nabi SAW. Itu kalau konteksnya nuntut ilmu. Lalu bagaimana sekarang konteksnya hal yang dilakukan, taruhlah kita katakan tidak memiliki dalil yang kuat. Ya, maka menurut saya kita tidak bahas perbuatan mereka, tapi kita bahas mengundur waktu beberapa menit itu apakah menjadikan kita lalai? Tidak. Ya, tidak menjadikan lalai. Apalagi waktu Isya. Di zaman Nabi waktu Isya itu sampai menjelang pertengahan malam. Lalu Nabi berkata, "Kalaulah bukan karena takut memberatkan umatku, aku perintahkan salat Isya di waktu ini," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bahas bukan perbuatan itu, karena perbuatan itu sudah sering dibahas, tapi lebih kepada tadi takhir, mengakhirkan waktunya. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ingin bertanya, ingin izin bertanya kepada Pak Ustaz. Iya. Ini masalah sholat doa, sholat tahajud, Pak. Baik. Ini habis sholat tahajud, apa langsung doa gitu, apa anu wiritan. Itu saja, Ibu. Ini masalah ini witir juga, Bu. Ustaz. Iya. Habis witir terus baca apa sih? Ini apa nama tiga kali lho Pak anu Ustaz terus itu apa ini apa istighfar macam-macam itu boleh. Baik. Tapi fitur belum. Itu saja Ibu. Iya Ustaz, makasih banyak Ustaz. Baik Ibu. Allah alam bisawab ya, setelah tahajud artinya kita sudah selesai paketnya semua. Tentunya tahajud itu ditutup dengan witir. Ya, Nabi berkata ij'alu akhir salatikum al-witr. Jadikanlah penutup salat malam kalian witir. Jadi witir itu penutup rangkaian salat malam. Jadi salat malam dianggap sudah selesai kalau kita witir. Ya. Jadi witir jadikan di akhir rangkaian salat. Jadi rangkaian salat kita itu ditutup dengan witir dan itu perintah Nabi. Kalau sudah selesai rangkaian salat malam dan witir, apakah kita boleh berdoa? Ataukah berzikir dulu? Itu opsi, pilihan saja. Mau langsung berdoa silahkan. Mau berzikir berdasarkan firman Allah dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar, di waktu malam mereka memperbanyak istighfar, silahkan. Tapi kalaupun mau langsung berdoa, berdasarkan hadis Nabi, inna rabbakum yangzilu ila samai dunia fi thuluthil akhiri minal lail, sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, silahkan juga. Artinya, permasalahan di sini lapang. Mau dahulukan zikir atau mau dahulukan doa, silahkan. Tidak ada apa namanya, tidak ada batasnya, tidak ada ketentuannya. Maka silahkan kita lakukan apa yang kita inginkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Apakah baju ada batas isbalnya? Yang saya tahu tidak ya. Baju tidak ada batas isbal. Tolong jelaskan manhaj salaf. Itu harus dijelaskan besok satu pertemuan. Tidak mungkin di sisa waktu ini kita jelaskan manhaj. Manhaj itu kan metodologi, cara beragama. Cara beragama ya itu panjang pembahasannya. Tetapi secara umum yang dimaksud dengan manhaj salaf adalah berusaha menjalankan agama Islam sesuai dengan pengamalannya para sahabat. Itu sederhananya begitu. Kita kan agamanya Islam ini. Islam punya sumber Quran, hadis, ijma, kias. Ya, Quran, hadis, ijma, kias. Nah, bagaimana empat hal ini kita amalkan sesuai dengan apa yang diamalkan sahabat. Oleh karenanya, ciri ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami agama, mereka selalu mengambil pemahamannya sahabat. Bagaimana sih kata Abu Bakar tentang poin ini? Bagaimana sih kata Umar tentang permasalahan ini? Bagaimana mereka memahami ayat ini? Bagaimana mereka memahami hadis ini? Beragama sesuai dengan pemahaman sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sholat jenazah di depan kuburan karena tertinggal dan sudah dikuburkan? Boleh, sebagaimana Nabi menyolatkan seorang wanita yang biasa menyapu masjid, yang meninggal lalu tidak dikabarkan kepada Nabi, lalu Nabi berkata, tunjukkan aku di mana kuburnya, maka Nabi menyolatkannya. Allah alam bissawab. Kenapa ya yang melakukan kesyirikan dilakukan oleh orang-orang yang pandai dalam urusan dunia, yang mengandalkan akal? Padahal banyak kesyirikannya tidak masuk akal. Iya, itulah kadang bahayanya syirik ya. Syirik itu tidak mengenal status akademik. Mau dia doktor, profesor, kalau akidahnya lemah, bukan mustahil dia terjatuh kepada kesyirikan. Dan kesyirikan itu mematikan nalar berpikir. Allah katakan, lahum kulubun la ya'kiluna biha. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu akan menjadikan hatinya tidak bisa digunakan berpikir. Mata tidak bisa digunakan melihat dan telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. Pertanyaan yang terakhir barangkali, apakah yang akan mewariskan dahsyatnya hari kiamat itu? Apakah orang yang hidup di zaman itu ada termasuk orang yang telah meninggal sebelum hari kiamat? Apa ini maksudnya? Apakah yang akan mewariskan dahsyatnya hari kiamat itu? Yang akan mengalami hari kiamat, kata Nabi, syirarul khalq. Ya, syirarul khalq. Syirarul khalq itu artinya seburuk-buruk makhluk. Dalam hadis dikatakan, inna min syiraril khalq man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya. Di antara seburuk-buruk makhluk adalah yang masih hidup saat kiamat itu terjadi. Jadi yang merasakan kiamat hanyalah seburuk-buruk makhluk. Adapun orang yang beriman, mereka akan dimatikan dalam riwayat dengan angin yang sangat dingin yang mematikan orang-orang yang beriman sebelum terjadinya kiamat. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.